Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa man walaha ma ba'd. Sebelum kita masuk ke kajian kita, ada beberapa masalah yang akan saya sampaikan sekaligus menjawab pertanyaan mendadak ini, karena sepertinya ini penting ya. Si penanya butuh langsung jawaban. Dia menanyakan, seorang ikhwan mengontrak sebuah tempat si B dan sudah dibayar lunas. Beberapa bulan kemudian si B terfitnah musafiqah ya, dan termasuk dedengkotnya. Apakah boleh ikhwan tersebut tetap melanjutkan kontrakannya sampai selesai, dan ketika sudah selesai masa kontrak tidak diperpanjang, dan bersamaan ikhwan tersebut tetap menghajar dan mentahdir si B, sang musafiqah pemilik kontrakan tersebut ya. Wallahu alam, pandangan ana lanjutkan saja, karena memang sudah terlanjur akad ya, diselesaikan, dan setelah selesai tidak lanjut, karena di sini yang bersangkutan juga sudah mengatakan bersama dengan itu dia akan tetap melakukan hajar kepadanya dan tahdir, artinya dia punya mauqif, sikap yang jelas. Hanya saja karena sudah terlanjur dibayar lunas kan, sudah. Nah, sudah dibayar lunas. Nah, jadi selesaikan dengan tetap melakukan hajar kepada dia. Nah, jika sudah selesai berakhir sampai di situ. Yang kedua, tadi sholat di shof, entah shof berapa itu di belakang sana. 1, 2, 3 hanya 3 shof mungkin di belakang sana. Nah, tadi itu di depan anak shof anak-anak kecil berderet-deret sekitar 6 atau 7 orang. Nah, shof anak itu yang shof di depan anak dengan shof di depannya lagi jaraknya cukup jauh. Jadi menyalahi taqarrub as-shufuf. Nah, dengan ini anak ingin mengingatkan imam untuk menjalankan sunnah sebagai imam, dan juga ikhwan butuh ilmunya ini, merapikan dan merapatkan shaf, mengatur shaf itu sunnah. Jadi imam jangan misalkan di qomat langsung ya sudah takbir gitu. Kita tahu bersama hadis-hadis Nabi SAW ya. Padahal itu makmumnya jamaahnya sahabat ahlul ilm. Ya, Rasulullah SAW perhatian ya, mengatur shaf mereka. Kan begitu. Ya. Begitu pula kita tahu misalkan bagaimana Umar di masa khilafahnya ketat sekali mengatur shaf. Ini jadi sunnah ini jangan ditinggalkan. Jadi imam memang bagian dari kesempurnaan pahalanya insyaallah. Semakin menyempurnakan pahala dia sebagai imam ketika menjalankan tugas ini. Jadi butuh kesabaran, jalan kanan kiri, menembus shaf ke belakang kalau perlu. Ya, sambil mengomando sawu shufufakum tarasu. Ya, tarasu itu artinya rapatkan shaf. Ya, ka'abil ka'ab, tempelkan mata kaki dengan mata kaki, sejajarkan, tempelkan. Sebenarnya sahabat melakukannya, sahabat itu menempelkan mata kakinya dengan mata kakinya sehingga betul-betul lurus. Ya, mangkib bil mangkib, bahu dengan bahu, tempelkan, sejajarkan. Taruh itu makna tarasu. Wa taqarabu. Taqarabu itu maksudnya satu shaf dengan shaf di belakangnya dan seterusnya itu berdekatkan, jangan berjauhan. Ya. Shaf-shaf itu butuh berdekatan, jangan jauh jaraknya gitu. Nah, ini imam di sini butuh kesabaran untuk mengamalkan sunnah ini. Nah, dan di sini anda lihat kan ada beberapa ikhwah juga yang bertugas membantu, ya, menjaga anak-anak dan merapi. Itu juga bisa membantu di belakang untuk ikut menata shaf, yang mengarahkan anak-anak, dan ini untuk dirapikan shofnya. Jadi satu shof dengan shof berikutnya ya, butuh dekat. Karena itu tadi taqarrubu. Taros wa taqarrubu. Taqarrub itu maknanya dekatkan satu shaf dengan shaf yang lainnya, jangan berjauhan. Dan terkait dengan itu, ini yang Anda lihat tadi. Nah, jadi qadarullah di depan shaf anak-anak itu ada yang batal, keluar dia. Sudah. Tanpa Anda bisa cegah karena jauh dari Anda. Anak mau tahan gini tidak mungkin. Anak itu maju ke depan sampai 7 langkah. Jauh sekali shafnya, memang renggang. Akhirnya dia, anak-anak taunya mengisi, menutupi celah. Jalan dia 7 langkah itu anak hitung. Nah, setelah itu ada yang batal lagi, maju lagi. Nah, padahal melangkah itu gerakan dalam sholat juga ada kriterianya. Gerakan itu tidak boleh banyak dan berturut-turut. Jika kita mengacu kepada hadis, ya, kata ulama, ya sekitar 1 atau 2 langkah saja. Andaikan sampai 3, ya mungkin 3. 1, 2 langkah dan semisalnya. Ini sampai berapa langkah tadi? Nah, itu 6 sampai 7 langkah. Gara-gara taqarrubus shufuf tadi ditinggalkan. Nah, Nabi alaihi salatu wassalam ketika sholat gerhana, ya, gerhana matahari di waktu duha. Nah, Nabi ketika sholat diperlihatkan surga. Nabi maju, ya, maju selangkah, ya, begitu. Misal itu maju untuk memetik, memetik buah anggur, ya, tapi tidak berhasil. Nah, tayyib, dan berikutnya tiba-tiba diperlihatkan neraka, Nabi mundur kaget. Ya. Jadi itu dalil melangkah ringan tidak masalah, 1 langkah, 2 langkah. Juga hadis Nabi alaihi salatu wasallam sengaja sholat di atas mimbar mengimami sahabat. Di atas mimbar kan 3 tangga. Ya, 3 tingkat itu, 3 di atas paling tinggi. Berdiri takbiratul ihram membaca, ruku di atas, i'tidal. Nah, ketika tidak sujud kan tidak mungkin sujud di mimbar kan? Di hadis itu disebutkan Nabi mundur, turun ke tanah untuk sujud di tanah. Berarti berapa langkah? Hah? Dari tingkat 3 itu 1, 2 dasar, kemudian menyamping ke samping kiri. Sah? 1. Berarti berapa langkah? 3 maksimal sekitar itu. Nah, ini tadi 2 anak itu yang melakukan sampai 6-7 langkah gara-gara taba'udus shufuf, berjauhannya shaf di depannya dan shaf dia. Nah, jadi ini dengarkan ya anak-anak ya, ini semangat masya Allah, tapi ada, harus ada ilmu. Nah, jadi jalan dalam sholat itu tidak boleh terlalu banyak, 1-2 langkah saja. Jika memang seperti tadi kejadiannya, lain kali jika shofnya jauh begitu tidak terjangkau dengan 3 langkah misalkan, sudah jangan ditutup karena malah batal sholatnya jalan ke situ. Nah, ya, itu maslahat menutup shof karena ada terjadi celah, tetapi jika tidak melanggar, ya, tidak melakukan gerakan yang melanggar yang bisa membatalkan sholat. Oleh karena itu di sini ikhwah semua sudah faham, anak-anak juga, jadi diukur, ya, diukur softnya itu satu dan yang lainnya, ya, yang terjangkau sekitar 3 langkah gitu jika memang mau ditutup ke depan, jadi butuh didekatkan. Nah, barakallahu fikum. Kemudian masalah yang ketiga melengkapi pembahasan yang tadi pagi, karena ini memang jadi polemik, masalah menjaharkan zikir setelah sholat fardu. Tadi kan sudah dibahas ada khilaf, ya. Nah, masalah khilafiyah itu tidak mungkin setiap orang memaksakan pendapatnya kepada yang lain, itu hal yang tidak mungkin. Khilaf itu warid di antara a'immah, di antara ulama. Nah, sehingga menyatukan umat di atas satu madhab hal yang tidak mungkin, karena masing-masing ada yang mentarjih pendapat ini, ada yang mentarjih pendapat ini. Tayyib.

wa man intaqasa ahadan min ashabi Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Barang siapa intaqasa, mencela, ya, mencela ahadan salah satu min ashabi Rasulillah, salah satu dari sahabat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, au abghadahu atau dia membenci salah satu sahabat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bihadatsin kana minhu, dengan sebab suatu perkara, ya, yang dilakukan olehnya, ya, misalkan ada yang ketika mendapati misalkan Muawiyah radhiyallahu anhu berijtihad sehingga muncul tindakan dari beliau radhiyallahu anhu melawan Ali dan berperang, sementara Ali radhiyallahu anhu ketika itu adalah khalifah yang sah yang dibaiat. Nah, kemudian benci kepada Muawiyah gara-gara itu misalkan. Nah, tayyib, au dzakara masawi'ahu, atau dia menyebutkan, ya, kejelekan-kejelekan sahabat tersebut, disebut-sebut kejelekan sahabat itu, ya, bukannya dipuji melainkan disebut, ya, bukan diangkat kebaikannya tapi kejelekan-kejelekannya yang disebut. Kana mubtadi'an, kata Imam Ahmad, orang itu pelakunya tergolong mubtadi', mencela salah satu sahabat, membenci salah satu sahabat karena suatu perkara yang muncul darinya, ya, dilakukan olehnya, atau menyebut kan kejelekan-kejelekan salah satu sahabat, pelakunya mubtadi'. Hatta yatarahham 'alaihim jami'an, sampai dia, ya, mendoakan rahmat atas sahabat seluruhnya. Ya. Dan kita tahu syiarnya sahabat di sisi Ahlus Sunnah Jamaah, syiar sahabat jika disebut, ya, jika disebut nama mereka, yaitu at-taraddi anhum, yaitu kita mengucapkan apa, membaca radhiyallahu anhu atau anha atau anhuma atau anhum dan seterusnya, semoga Allah meridhai mereka, meridhainya, begitu. Itu syiarnya. Nah, itu merupakan syiar sahabat, ya. Oleh karena itu kata ulama, ya, kan terkadang disebut misalkan al-imam fulan, al-imam syafi'i radhiyallahu anhu misalkan. Nah, ulama mengatakan itu tidak masalah, tapi jangan dijadikan syiar seperti syiarnya sahabat radhiyallahu anhu, radhiyallahu anhu itu syiarnya, ya, sahabat jika disebut nama mereka itu syiarnya itu. Nah, baik, jadi sampai melakukan hal yang seperti itu, wa yakuna qalbuhu lahum saliman, dan kalbunya selamat, ya, bersih, ya, menerima dengan baik para sahabat, bersih dari kebencian terhadap semua sahabat. Bersih dari, ya, bebas, selamat dari kebencian, kedengkian kepada semua sahabat. Barulah dia selamat. Nah, jika ada unsur kebencian kepada salah satu sahabat, ya, atau mencelanya, atau menyebut kejelekan-kejelekannya, maka mubtadi. Nah, ini prinsipnya disebutkan oleh Al-Imam Ahmad. Ya. Syekhuna Ubaid Al-Jabiri dalam syarahnya Ghirasul Jannah fi Syarh Usulis Sunnah menjelaskan masalah ini, bahwa prinsip ini yang disebutkan oleh Imam Ahmad ini pelengkap masalah sahabat yang telah disebutkan sebelumnya, ya. Kan sudah kita lewati, ya, prinsip terkait dengan sahabat. Nah, dan ini pelengkap. Dan ini kata beliau merupakan, ya, merupakan hak mereka yang wajib ditunaikan oleh kaum muslimin yang datang setelah mereka. Ya. Merupakan hak sahabat yang wajib ditunaikan oleh umat yang datang setelah sahabat, ya, yang mengaku radu billahi rabban wa bil islami dinan wa bi muhammadin sallallahu alaihi wasallam nabiyya. Mengaku ridho, ridho, ya, Allah sebagai Rabbnya, ridho Islam sebagai agamanya, ridho Muhammad sallallahu alaihi wasallam sebagai nabinya, maka kewajibannya adalah memberikan, menunaikan hak sahabat Nabi, yaitu, ya, ayyatarahham alaihim jami'an wa yataraddu alaihim jami'an sabiqihim wa lahiqihim, mendoakan rahmat, ya, Allah tercurah atas mereka semua, ridho Allah tercurah atas mereka semua, ya, tanpa membeda-bedakan satu dengan yang lainnya, baik sahabat yang awal-awal, ya, masuk Islam minas sabiqin al-awwalin minal muhajirin al-ansar, maupun, ya, yang menyusul mereka, ya, menyusul mereka belakangan, termasuk yang masuk Islamnya di Fathu Makkah, Abu Sufyan, ya, dan putranya Muawiyah dan Yazid. Nah, mereka semua sahabat radhiyallahu anhum jami'an. Nah, dalam surat Al-Hasyr ketika Allah Subhanahu wa taala berfirman, berbicara tentang pembagian faid, kemudian menyebutkan golongan yang berhak. Yang pertama disinggung adalah lil fuqara il muhajirin. Nah, fuqara dari kalangan muhajirin. Kemudian yang kedua alladziina tabawwa'u ad-daara wal iimaana min qablihim, yaitu orang-orang Ansar. Ya. Kemudian ayat berikutnya tentang umat generasi yang datang setelah sahabat. Nah. Apa ayat setelahnya? Walladzina yaquluna. Hah? Apa ayatnya? Mana hafidnya? Hah? Walladzina yaquluna rabbana kif. Coba dari awal ayat. Hah? Walladzina ja'u min ba'dihim yaquluna. Aywa. Naam. Walladzina ja'u min ba'dihim, jazakumullahu khairan. Walladzina ja'u min ba'dihim, dan orang-orang yang datang setelah mereka, itu. Setelah mereka maksudnya setelah sahabat yang telah disebutkan di ayat dua ayat sebelumnya. Ya, ini generasi setelah sahabat. Walladzina ja'u min ba'dihim ini umum. Alladzina ini adalah lafaz umum. Ja'u min ba'dihim, yang datang setelah mereka, ila yaumin hadza ila yaumil qiyamah, sampai hari ini dan sampai hari kiamat. Siapapun yang datang setelah sahabat, ya, yang benar apa? Alladzina ja'u min ba'dihim yaquluna rabbana ighfir lana, Allahumma ighfir lana, rabbana ighfir lana, ya, wahai Rabb kami, ampuni dosa-dosa kami. Rabbana ighfir lana wa li ikhwanina, dan saudara-saudara kami, alladzina sabakuna bil iman, yang telah mendahului kami dengan iman. Yaitu siapa maksudnya yang mendahului kami dengan iman? Siapa? Para sahabat. Wala taj'al fi qulubina ghillan lilladzina amanu, dan ya Allah, jangan jadikan ada tersisa di hati kami ghil, al-hiqd, kebencian, kedengkian terhadap orang-orang beriman, terhadap para sahabat itu. Nah, coba. Nah, ini yang selamat ini. Nah, ini yang selamat yang motifnya seperti ini. Ya, ini yang dimaksud mendoakan rahmat buat mereka, ampunan buat mereka, ridha Allah buat mereka. Haram, ya, mencela siapapun dari mereka. Ya. Tayyib. Meskipun pernah terjadi sesuatu, ya, pernah ada sesuatu yang terjadi terkait sahabat itu, ya, tidak boleh. Nah, tidak boleh. Naam. Apalagi yang sifatnya ijtihad, misalkan tadi diangkat contohnya Muawiyah. Nah, itu hasil ijtihad, bukan hawa nafsu. Bukan hawa nafsu. Nah, itu hasil ijtihad, ya. Karena mengharap pahala di sisi Allah Subhanahu wa taala. Nah, masa itu masa fitnah. Dia berijtihad, ya, itu yang terbaik buat Islam dan kaum muslimin. Berbeda pandangannya, ijtihadnya dengan Ali radhiyallahu anhum jami'an. Nah, ya, kita jangan ikut-ikutan masuk ke situ. Seperti kata Umar ibnu Abdul Aziz. Nah, Umar ibnu Abdul Aziz al-Khalifah al-Adil rahimahullah, ketika ditanya masalah itu, dia menasihati bahwa, ya, Allah Subhanahu wa taala telah menyelamatkan pedang-pedang kita dari mereka, yakni kita tidak terlibat, tidak sampai di masa itu sehingga tidak terlibat perang. Maka hendaknya kita jaga lisan-lisan kita sekarang. Nah, begitu. Tayyib. Ini adab seorang, ya, muslim, ya, sunni salafi terhadap para sahabat. Nah, di sini Syekh Ubaid menjelaskan bahwa ini adalah celaan, tahdzir, nah, dan kecaman dari Imam Ahmad terhadap kaum Syiah Rafidah. Ya. Jadi Imam Ahmad di sini sebenarnya menyindir mereka. Ta'rid bihim birrafidah. Menyindir kaum Syiah Rafidah. Ya. Dan An-Nawasib, termasuk Al-Khawarij. Nah. Nah. Mubtadi' yang mencela sahabat, ya. Pertama, golongan pertama itu seorang yang menganut aliran Syiah Rafidah. Mereka mencela para sahabat kecuali segelintir yang selamat dari celaan mereka, yaitu Ali radhiyallahu anhu dan beberapa sahabat seperti Salman Al-Farisi, ya, Ali Al-Hasan Al-Husain. Nah, baik, beberapa sahabat yang selamat, yang lainnya tidak selamat dari mereka. Nah, di antara Syiah Rafidhah, kata Syekh Ubaid, ada yang mengkafirkan mereka, yakni selain yang dibicarakan sekarang, selain Ali, ya, selain Ali dan beberapa sahabat yang mereka tetap cintai. Nah, mayoritas sahabat selain Ali dan yang bersamanya yang tetap dicintai oleh mereka dikafirkan semuanya. Ada di antara Syiah Rafidhah mengkafirkan sahabat itu semua. Ada pula di antara Syiah Rafidhah yang mengatakan mereka itu fusaq, orang-orang fasik. Ya. Dengan demikian, ya, dengan demikian berarti gugur sudah adalah, ya, keadilan para sahabat sudah tidak bisa dipercaya. Mereka dikafirkan, mereka ditafsir, difasikkan, dinilai orang kafir atau orang fasik, berarti tidak bisa dipercaya. Berarti apa yang mereka riwayatkan dari Al-Quran dan As-Sunnah yang isinya syariat gugur semua. Mereka mengarang agama baru. Nah, makanya agama Syiah Rafidhah itu karya mereka sendiri, hasil rekayasa dan kedustaan mereka sendiri. Nah, mereka sudah tidak percaya sama para sahabat yang merupakan jalur, ya, jalur syariat itu sampai kepada umat setelahnya. Nah, ini, ya, kata ulama dan Syu'bah disini menegaskan, ini semua adalah kufrun. Nah, wahada wadak, ini dan itu, baik yang menilai para sahabat itu kafir atau menilai para sahabat itu fasik, semuanya kufrun, ini kekufuran. Lianna adalatahum, karena keadilan para sahabat itu, wa sidqa imanihim, dan kebenaran iman mereka, kejujuran iman mereka, radhiyallahu anhum ma'lumun min dinillahi biddarurah, masuk dalam kategori perkara yang diketahui dalam agama ini secara darurat. Secara darurat semua orang tahu bahwa mereka adalah orang-orang yang terpercaya, orang-orang yang adil, ya, dan orang-orang yang jujur keimanan mereka. Dalla alaihi dalilu kitaban wa sunnatan wa ijma'an. Dalil dari Al-Quran, sunnah Nabi alaihi salatu wassalam, dan ijma' ulama menunjukkan hal itu. Jadi mereka telah melakukan pelanggaran suatu perkara yang itu diketahui dalam agama secara darurat. Tidak ada udzur buat mereka. Ya. Dengan itu mereka telah keluar dari Islam. Karena yang mereka lakukan itu adalah meruntuhkan Islam. Meruntuhkan syariat Islam. Sudah, tidak ada syariat Islam. Dari mana kita tahu syariat Islam? Jalurnya dari mana? Hah? Nabi alaihissalatu wassalam mengajarkan syariat kepada siapa? Sahabat radhiyallahu anhum. Tabi'in mengambil syariat ini agamanya dari siapa? Sahabat. Nah, kemudian atba' tabi'in dari tabi'in yang mengambil dari sahabat dan seterusnya. Jika mereka sahabat-sahabat Nabi itu orang-orang kafir, orang-orang fasik, tidak bisa dipercaya, riwayat mereka semua gugur, sudah. Syariat Islam tidak ada. Makanya mereka mengarang agama sendiri. Nah, hasil karya mereka sendiri, buatan mereka sendiri. Nah. Kadzabun. Baik, golongan yang kedua yang dikenal dengan An-Nawasib. Mereka adalah golongan yang melakukan permusuhan kepada Ali. Nah, kebalikan dari Rafidah. Justru golongan ini An-Nawasib, justru yang dimusuhi adalah Ali radhiyallahu anhu dan Ahlul Bait. Nah, meskipun mereka tidak sampai mengkafirkan Ali dan Ahlul Bait, ya, tetapi sebatas memusuhi, nah ini sudah mereka menjadi mubtadi'ah. Nah, karena sudah tidak menunaikan hak mereka. Baik. Nah, kaum Khawarij, di mana posisinya kaum Khawarij? Kaum Khawarij lebih parah daripada Nawasib. Karena kaum Khawarij, ya, memusuhi. Nah, kita kan tahu kaum Khawarij secara resminya, sebagaimana kata ulama, resminya itu, ya, sebagai suatu firqah, ya, di masa Ali bin Abi Thalib. Karena di situ mereka memproklamirkan, ya, firqah mereka, bahkan daulah Islamnya mereka menurut versi mereka. Nah, ya, mereka berkumpul di Harura, ya, di Harura, salah satu wilayah di Kufah. Nah, sepulang dari perang Siffin, ya, mereka sudah tidak setuju dengan kebijakan Ali yang melakukan perdamaian dengan Muawiyah radhiyallahu anhum, ya, dan masing-masing menunjuk delegasi mewakili, ya, untuk berunding, dan itu yang akan memutuskan kesepakatan antara kedua belah pihak. Mereka mengatakan ini berhukum kepada selain Allah, ini tagut. Nah, ini hukmu illa lillah, hukum itu hanya milik Allah, sementara ini hukum diberikan kepada rijal, kepada orang-orang, bukan kepada Allah. Nah, maka Ali, mereka semua, Muawiyah dan semua itu telah kafir, ya, kepada Al-Quran dan As-Sunnah. Akhirnya mereka pun memisah. Nah, akhirnya dengan itu pula terpilah akhirnya, terpisah akhirnya orang-orang yang selama ini bercokol dalam barisan Ali radhiyallahu anhu. Nah, dulu, ya, dulu yang membunuh Uthman dari kalangan Khawarij. Nah, tapi mereka tersebar, menyebar, pelaku-pelakunya itu yang terlibat menyebar di kabilah-kabilah, menyebar masuk, menyusup di barisan Ali, ya, dan sulit mengatasinya, sulit, fitnah luar biasa. Ali radhiyallahu anhu dapat amanah khilafah pada kondisi yang paling sulit, butuh, ya, keberanian seperti keberanian Ali radhiyallahu anhu mengatasi kondisi paling sulit, fitnah, kacau balau. Nah, Khawarij itu menyusup masuk ke setiap barisan, memfitnah, mengacaukan. Nah, tapi dengan peristiwa tadi, ketika mereka kecewa itu, nah, yang bermain adalah emosional mereka, bukan ilmu, karena mereka memang orang-orang yang sufahaul ahlam, hudathaul asnan, ya, sufahaul ahlam, orang-orang yang bodoh akalnya, pendek cara berfikirnya, hudathaul asnan, orang-orang yang masih muda usianya, menyelisihi syuyukh, menyelisihi ulama, menyelisihi sahabat, tapi mereka percaya diri, ya, menghadapi fitnah yang ada dengan emosi mereka, memisah mereka. Nah, akhirnya karena Ali dikafirkan, semua sahabat, semua yang loyal kepada sahabat, nah, dikafirkan semua. Mereka pun berkumpul di Harura memproklamirkan, ya, kelompok mereka, dan mereka menganggap itulah daulah Islamiyah, daulahnya Ali, Muawiyah, semua kafir, dan mengajak orang-orang bergabung ke mereka. Nah, jadi Khawarij, dari sini difahami, Khawarij bukan hanya memusuhi Ali radhiyallahu anhu, tetapi bahkan apa? Mengkafirkan. Nah, bahkan mengkafirkan. Tayyib. Barakallahu fikum. Ya, jadi hati-hati dari aliran-aliran sesat seperti ini. Ya. Mauqif Ahlus Sunnah wal Jamaah mencintai seluruh sahabat, ya, menghormati mereka, menghargai mereka, memuliakan mereka, tidaklah menyebut mereka kecuali dengan kebaikan, dengan sanjungan, ya, mendoakan rahmat buat mereka, ridha Allah buat mereka, ya, dan menjaga lisan, ya, terhadap mereka. Nah, ini kesimpulan pelajaran kita, salah satu dari prinsip Ahlus Sunnah Jamaah terkait dengan adab terhadap para sahabat. Nah, adab terhadap para sahabat, hak mereka yang wajib kita tunaikan. Barakallahu fikum. Nah, sudah masuk waktu ya. Mungkin sampai di sini sekaligus kita akhiri adzan dan kita sholat. Nah, jazakumullah khairan, dan kita akan berjumpa insyaallah di pertemuan berikutnya, di daurah berikutnya, biidznillah ta'ala wa auni. Nah, subhanallah bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka.